Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ بَارَكَ فِيكُمْ كِتَابَ مُلْكَانَ وَيَنْتَظِرُ كِتَابَ جَادِ الْكِتَابِ الْمُلَخَّصِ الْفِقْهِ yang diberi oleh Bapak-Bapak Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan hafizullah ta'ala. Qala ma'alaih hafizullah ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap pada bab fikir ahli baki yaitu memerangi kaum pemberontak. Sebuah riwayat dari Imam Muslim dari hadis Al-Fajr. Beliau bersabda, "Man arada ayyufarriqa amra hadhihi al-umma wa hum jami'un fatribuhu bisayfi kainan man kana." Barang siapa yang ingin memecah belah urusan kaum muslimin, urusan umat yang telah bersatu, barang siapa yang ingin memecah belah persatuan umat yang mereka telah bersatu di dalam, di bawah satu pimpinan kaum muslimin, fatribuhu bisayfi, maka hendaklah mereka membunuhnya. Kainan mangkana, siapapun orangnya. Wa ajma' sahabatu 'ala qitalil baghi, dan para sahabat telah ijma', telah sepakat atas berkewajiban untuk memerangi kaum pemberontak. Wal baghyu fil asli maknahu al-juru wal-zulmu wal-udulu anil haq. Dan al-bagyu, ini pada asal katanya maknanya adalah al-jur, yaitu orang yang menganiaya, wal-zulm, dan orang yang zalim, wal-udulu anil haq, dan menyimpang dari kebenaran. Wa ahlul bagyi wa ahlul jur wal-zulm wal-udulu anil haq mukhalafatan ma'alaihi a'immatul muslimin. Dan ahlul baghi, yaitu para kelompok pemberontak, yaitu adalah orang-orang yang melakukan kezaliman, aniaya, menyimpang dari al-haq yang mereka menselisihi para pemimpin kaum muslimin. Mereka menselisih apa yang ada pada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Zalika li'annahu labudda al-muslimin min jama'atin wa imamin. Karena yang demikian wajib harus ada bagi kaum muslim ini ada persatuan dan ada pemimpinnya. Sehingga kaum muslimin adalah ada kesatuan kaum muslimin itu sendiri, kemudian ada yang memimpin, seorang yang memimpin. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Waqala ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, bertaatilah kalian Allah, taatilah kepada Rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpin di antara kalian. Jadi pemimpin-pemimpin kaum muslim di antara kalian. Sehingga mentaati para pemimpin dari kalangan kaum muslimin ini adalah suatu perintah. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Jadi hadis Al-Abbad Ibn Sariyah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Ibn Majah. Beliau bersabda, usikum bittaqwallahi wa sam'i wa ta'am fa in amara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Maka saya menyatakan wahada minad darurati. Maka ini adalah suatu kewajiban yang pokok. Mentaati pemimpin, mentaati penguasa adalah kewajiban. Seandainya sekalipun yang benar adalah seorang budak. Ini sangat ditekankan sekali. Padahal enggak ada ya kan, pemimpin kalau budak itu enggak ada. Paling enggak budak sudah merdeka ya. Ada pun budak, ini bentuk penyangatan, penekanan. Sekalipun, walaupun pemimpinnya adalah seorang budak, ini benar-benar sangat ditekan untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Li'anna binasi hajatun ila zalik. Karena manusia berhajat, butuh dengan seorang pemimpin. Lihimayatil baidati. Untuk memelihara baidah. Keberlangsungan hidup ya. Haruslah ada yang memimpin. Wazabu anil auzati. Dan pemimpin merupakan adalah yang bisa melindungi dari hak-hak. Bisa melindungi dari hak kepemilikan atau hak pribadi ya. Pemimpin tersebut bisa melindungi hak-hak. Wa iqamatil hudud, dan dengan pemimpin tersebut bisa menegakkan hudud pidana, hukum. Adalah pemimpin yang bisa menegakkan hukum. Wal istifa'il huquqi, dan dengan pemimpin tersebut bisa mendapatkan hak-hak ya. Haknya seorang pribadi, haknya seorang kelompok, haknya seorang pegawai misalnya, seorang sipil, seorang pejabat tinggi. masing-masing punya hak, hak laki-laki, hak perempuan. Yang adanya pemimpin, maka akan di hak-hak tersebut ditunaikan. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan dengan kepemimpinan tersebut, maka akan ditegakkan al amru bil ma'ruf, perintah dalam kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ini juga yang akan bisa tegak kalau adanya seorang pemimpin. Dan ini semuanya adalah kebaikan, ya, kebaikan. Tatkala kaum muslimin tidak mempunyai pemimpin, kelompok kaum muslimin tidak mempunyai pemimpin, ya, bayangkan bagaimana keadaan mereka, larut-marut. Masing-masing mempunyai haknya sendiri. Sehingga hak satu dengan hak yang lainnya tidak diatur, akhirnya melanggar antara hak satu dengan hak yang lain. Saling menuntut, saling melanggar karena tidak adanya kepemimpinan. Sehingga tentunya jauh dari keamanan, jauh dari keteraturan tatkala tidak ada pemimpin. Suasana kacau balau. Ibarat seperti keadaan di hutan, ya, yang menang, yang kuat makan yang lemah, sehingga tidak adanya keteraturan dan tidak adanya ketentraman tanpa ada pemimpin. Kala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berkata, Syaikhul Islam rahimahullah, yajibu an ya'rifa anna wilayata amrin nasi min a'zami wajibatiddin. Dan wajib untuk diketahui bahwasanya urusan menangani manusia ini adalah sebesar-besar kewajiban agama. Menangani urusan manusia, ya. Karena manusia masing-masing punya urusan. Dan yang bisa menangani urusan-urusan manusia masing-masing itu adanya pemimpin. Maka menegakkan kepemimpinan sehingga tertangani segala urusan manusia, ini adalah sebesar-besar kewajiban agama yang harus ditegakkan. Bala yuqamu lid-dini wala lid-dunya illa biha. Bahkan tidak akan tegak urusan agama, tidak akan tegak urusan dunia kecuali dengan kepemimpinan, dengan penguasa. Fa inna bani Adam la tatimmu masalihum illa bi ijtima'il jama'ati ba'dhum 'ala ba'd. Karena sesungguhnya bani Adam, yaitu manusia, tidaklah bisa mencukupi kebutuhannya kecuali dengan bersatu padu antara satu dengan yang lain. Wala budalahum indal istima'i min ra'sin. Dan wajib, harus di dalam perkumpulan tersebut atau kelompok kaum muslimin tersebut harus adanya seorang ra'as atau pemimpin, penguasa. Waqad ajabahu syari'u fil istima'il qalilil 'aridi tanbihan lidzalika 'ala anwa'il istima'i. Dan sungguh syariat telah mewajibkannya dari lingkup yang kecil, yang terbatas, untuk memenuhi berbagai, mengatasi berbagai bidang yang ada. yaitu dengan persatuan dan adanya pemimpin tersebut. Sehingga dengan adanya pemimpin, ada persatuan, rakyat dan pemimpin bersatu, maka akan mewujudkan ketentraman, kesejahteraan di berbagai bidang, di berbagai sudut kebutuhan manusia. Waqala rahimahullah, dan juga berkata rahimahullah, minal ma'lumi anna nasa la yasrukuna ila bi wilayatin. Dan telah diketahui bahwasanya manusia tidaklah mereka bisa baik kecuali adanya penguasa. Wa annahu law tawalla min haula'i minal mulukil dzulmati atau dzulamati lakana dzalika khairan min adamihim. Dan kalau seandainya atau walaupun yang memerintah atau yang memimpin tersebut adalah mereka para pemimpin atau para raja yang notabene-nya pemimpin yang zalim, maka ini lebih baik, masih lebih baik daripada tidak adanya pemimpin. Persatuan jamaah di suatu negeri ini masih lebih baik, walaupun yang memimpin orang zalim, dibanding dengan suatu rakyat, suatu kelompok, kemudian tidak ada pemimpinnya, tentunya lebih jelek keadaan mereka, karena tidak adanya pemimpin. Karena yukalu, sebagaimana yang dikatakan, situ nasana ma'imamin jairin khairun min laylatin wahidatin bila imamin. 60 tahun bersama pemimpin yang jair, yang jahat, ini masih lebih baik daripada satu malam tanpa adanya pemimpin. Intah selesai pernyataan beliau rahimahullah. Atau dia mempunyai sikap yang berbeda, menyelisihi, dan juga berusaha untuk memecah belah persatuan kaum muslimin dan juga memecah belah kerukunan kaum muslimin, maka mereka ini adalah yang disebut dengan bughat dzulmah, para pemberontak yang zalim. Sudah ada pemimpin, sudah ada persatuan kaum muslimin, sudah berjalan, sudah apa, sedikit-sedikit menerapkan, ya kan, aturan-aturan untuk kebaikan kaum muslimin, muncul sebagian kelompok manusia yang mereka apa, mereka menginginkan melengsarkan atau mengkudeta pemimpin karena adanya penakwilan dari ayat Al-Quran yang salah. Bukan malah mendukung, bukan malah taat dan mendengar, tapi justru malah memberontak. Maka saya menyatakan fayajibu ala iman, fayajibu ala iman ayura silahum fayas'aluhum amma yungkimun alihi. Maka wajib bagi seorang pemimpin untuk mengirim surat, ya, kepada kelompok yang berusaha ingin melengsarkan pemimpin. Kemudian ditanya, kenapa mereka membenci pemimpin. Tanya, kenapa kamu sikapnya kok seperti itu? Memberontak, ingin kudeta. Tentunya mereka punya alasan ya kan? Oh, begini, begini, begini. Tentunya begini, begini. Fa'in zakaru zulmatan azalaha. Jika mereka para pemberontak, mereka mengemukakan alasan. Oh, ini karena banyak kezaliman ini. Oh, kalian memimpin ini banyak kezaliman sana sini. Nah, mana buktinya lo itu ini? Maka azalah, maka apa? Maka pemimpin berusaha untuk menghilangkan kezaliman yang ada. Tentunya dengan apa? Ya dengan bukti-bukti. Kalau hanya provokasi, mana buktinya? Tidak ada. Berarti tidak provokasi. Kalau ada, memang ada apa? Ada alasan yang akurat, ada bukti-bukti, maka wajib bagi pemimpin untuk memang menghilangkan kezaliman yang ada di bawah kepemimpinannya. Wa anidau subhatan kasafaha. Dan kalau pemberontak tersebut atau pemberontak tersebut mereka mengungkapkan alasan ini karena subhat, ya, memahami ayat ternyata keliru, memerecis ternyata keliru, ya kan? Ternyata pemahamannya bukan pemahaman para sahabat ini. Menakwilkan hadis yang sahih, menakwilkan ayat Al-Quran, ternyata dengan pikiran-pikiran orang-orang khawarij, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang selalu menselisih kaum muslimin. Kasafa, maka seorang imam, seorang pemimpin harus apa? Harus menepis subhat-subhat yang mereka lontarkan. Ya, dengan apa? Dengan hujah ya. Oh, ayat seperti ini tidak benar nih. Kita harus memahami Al-Quran, ayat Al-Quran, sebagaimana datangnya. Yaitu mereka para sahabat dan sebagainya. Diluruskan ya kan? Dibantah sobat-sobat mereka, diluruskan. Ini kewajiban seorang pemimpin untuk tetap membimbing apa para pemberontaknya. Sehingga apa langkah pemimpin ini ya tidak tergesa-gesa, tidak apa langsung lamang. Oh, itu ada. Kalau Allah berbuat langsung hancurkan, tidak seperti itu. Namun diusah dulu, dipelajari dulu ya kan, kenapa mereka mengadakan gerakan, ya. Dipelajari, kemudian dicari sumber fakta yang mendukung, kemudian dipecahkan. Lalu ternyata mereka hanya salah dalam memahami ayat-ayat dalil-dalil, maka diutus ya orang-orang yang alim, orang yang bisa menerangkan dengan benar bagaimana yang terjadi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ya kan. Beliau sebagai khalifah mengutus Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, kemudian datang ke kaum Khawarij ya. Kemudian menanyakan kenapa sikap mereka seperti itu? Ternyata mereka mempunyai banyak subhat. Yang intinya salah di dalam memahami dalil-dalil Al-Qur'an. Sehingga Ibn Abbas, wah, enggak benar ini, enggak benar ini, enggak benar ini. Sehingga sebagian besar dari orang-orang Khawarij bisa kembali. Ya, sadar, mau kembali. Usap, ya. Alhamdulillah seperti itu. Namun ya. Ada juga yang tetap ngeyel karena ya mereka sudah dikuasai oleh hawa nafsu ya. Kemudian poin berikutnya, kalau Allah Subhanahu wa Taala wal islahu innama yakunu bidzalik. Dan mengadakan perdamaian hanyalah dilakukan yang seperti itu ya. Fa'in kana man yang taqimuna atau yang taqimuna minhu mimma la yakhillu fi'luhu. Dan tentunya perdamaian tersebut ini tatkala mereka membenci sesuatu dari apa-apa yang tidak bisa dibenarkan. Kalau didapati kamu memberontak, kemudian sudah mengemukakan alasan, kemudian sudah diluruskan, ternyata mereka tetap saja, ya kan? Tetap bersikukuh dengan pendapatnya yang salah. Sudah tidak bisa dibimbing. Sudah ngeyel. Sudah tahu ini benar, tapi tetap saja melanggar. Azalahu. Maka seorang pemimpin apa wajib untuk menghilangkan kaum yang ini tadi ngeyel, tidak bisa dinasihati. Baikana halalan. Jika memang mereka, para pemberontak tersebut, memang halal, bisa untuk benar dalam apa, dalam arti memang benar, sudah sesuai mereka harus ditumpas misalnya, karena mengingat apa bahaya mereka, sebab mereka kalau jadi tumpas ini berbahaya, maka ini sesuatu yang harus, ya kan. Lakin ilta basa alaihim fa'atagadu annahu mukhaliful haq. Akan tetapi kalau mereka orang-orang yang salah paham dan mereka berkeyakinan, mempunyai suatu keyakinan, ternyata keyakinan tersebut menselisih al-haq, bayin lahum dari lahu, maka tidaklah seorang pemimpin apa menerangkan dalil-dalilnya, meluruskan pemahamannya agar mereka tidak berselisih, tidak menyimpang dari kebenaran. Wa azhara lahum wajhahu, dan adalah seorang pemimpin untuk menampilkan wajah-wajah dari berbagai segi, berbagai sudut pandang, ya. Dari segi ini, waktu ini memahami gini-gini toh, ini harus dilihat dari yang lain, dari yang lain. Kemudian dilihat kemaslahatan yang umum, jangan hanya satu sudut pandang saja, namun ditinjau dari berbagai bidang, misalnya, ya kan? Untuk menepis kesalahpahaman mereka. Fa'in fa'u waraja'u ilal haqi batajamu ta'ah talakahum. Dan jika mereka pembosa kemudian dia kembali ke al-haq dan mereka mulai taat kembali kepada pemimpin, maka biarkan sudah. Berarti apa? Sudah berhasil. Bisa memadamkan pemberontakan, mereka insaf, mereka kembali kepada al-haq dan meninggalkan sikap-sikap yang menentang. Wa'ilam yarji'u qatalahum wujuban. Namun jika mereka tidak kembali, sudah diterangkan berbagai macam cara, berbagai macam hujah-hujah, ya kan, namun tetap mentok. Kalah dengan apa? Pokoknya misalnya. Kami begini. Pokoknya kami begini misalnya. Berarti apa? Sudah tidak bisa dirubah ini, ya. Walaupun jelas-jelas menselisih kebenaran. Walaupun jelas-jelas menentang kebenaran. Pokoknya kami begini misalnya. Nah ini sudah Mentah sudah dia. Kemudian mereka tidak mau kembali, tidak mau encap. Ke dalam wujuban. Maka seorang pemimpin wajib untuk memerangi mereka. Wala ra'iyatihi ma'unatahu atau ma'unatahu. Dan wajib bagi rakyat untuk membantu pemimpin di dalam memerangi para pemberontak yang sudah tidak bisa dinasihati, sudah bisa dibimbing, sudah bisa tidak didekati, ya. Dikali Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amdira. Maka perangilah kelompok yang memberontak sampai mereka kembali kepada apa yang Allah SWT putuskan. Kemudian saya menyatakan bahwa wajib kita luhum hatta yang dafi'a sarrahum wa tatwi'u fitnatahum. Maka seorang pemimpin wajib untuk memerangi mereka, membasmi mereka, kejahatan-kejahatan mereka, dan memadamkan fitnah mereka. Karena sudah apa ya, tidak bisa diperbaiki ya. Tidak bisa dirangkul, tidak bisa dinasihati. Gimana? Kalian nih memberontak ini apa untungnya? Terus macam-macam ya kan. Pokoknya kami ya. Ternyata memang mereka apa? Senang membunuh orang. Wah, gak bisa. Karena kembar membunuh orang. Berarti gak bisa ditolerir. Maka wajib bagaimana untuk menumpas membasmi mereka sampai fitnah padam. Dan sampai kejahatan mereka tertangani. Kala sahabat Allah Ta'ala wa yajtanibu fi kitalihim al-umur at-taliyah, dan hendaklah menjauhi tatkala memerangi para pemberontak itu menjauhi perkara-perkara berikut ini, sehingga di dalam memerangi pemberontak itu ada aturan-aturannya ya, enggak serampangan, enggak ngawur. Sebenarnya musuh langsung ya. Nah, tapi ada aturannya. Awalan yang pertama. Ya rumu kita luhum bima ya'ummu. Kal qaza ifil mudam marati. Haram, tidak boleh membunuh mereka secara massal. Yaitu dengan apa? Dengan bom pemusnah. Wah, itu daerahnya kawal itu langsung dibom, bur, mati semua. Padahal di situ apa? Ada anak-anak, ada anak kecil, ada wanita-wanita, yang mereka apa? Diprovokasi, nggak tahu ya. Dijanjikan ini itu ternyata untuk tameng, untuk tameng mereka. Namun nggak peduli ini. Pokoknya orang-orang yang ada di sana dibunuh semuanya, yang seperti nggak boleh. Harus dipilah-pilah mananya yang benar-benar pemberontak, mana orang-orang yang hanya kena provokasi saja ya kan. Harus dipilah-pilah, jangan langsung dimusnahkan semua. Ada yang orang-orang hanya terprovokasi, tertipu, ya, memihak mereka, ternyata apa? Untuk tameng mereka ya. Yang sebenarnya tidak boleh langsung dimusnahkan semua, dibom. Tidak boleh. Kalau antum lihat di pemerintah mengatasi KKB ya, di Papua ya. TNI tidak langsung serta-merta memusnahkan mereka, KKB ya. Dipelajari. Oh, ternyata di maskas mereka ada anak-anak, ada wanita-wanita. Ternyata sebagai tameng. Orang-orang yang terprovokasi. Dan biasanya target TNI itu yang dilumpuhkan adalah orang-orang yang mereka membawa senjata api. Ini yang pertama kali dilumpuhkan. Karena mereka adalah ya senjata api biasanya ya orang-orang pentolan-pentolan memang pemberontak-pemberontak yang asli gitu. Adapun bisa dimungkinkan yang hanya pakai panah, pakai senjata tradisional, hanya terprovokasi aja ya kan. Salah satu contoh bagaimana mengatasi atau memerangi kaum pemberontak. Sanian yang kedua, yang rumah qatlu zuriyatihim wa madbirihim wa jarihihim wa man tarakal kitala minhum. Perkara yang harus dijauhi yaitu haram membunuh para pemberontak dari kalangan anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka. Tidak boleh. Walaupun anak kecil nih pemberontak, sikat tak boleh. Ya, tak boleh. Tak boleh membunuh anak-anak kecil mereka. Berbelihim atau orang-orang yang lari ya. Orang yang lari. Lari dari peperangan. Tak boleh dibunuh. Berjarihim dan juga tidak boleh membunuh orang-orang yang terluka di antara mereka. Kena luka. Dan juga tidak boleh membunuh orang-orang yang sudah meninggalkan peperangan di antara mereka. Ini orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Ya, dengan adanya lari, kemudian mereka melarikan diri dari peperangan atau tidak ikut peperangan. Bisa jadi mereka nantinya insat, mereka sadar, ya kan, seperti itu. Diharapkan kembali kepada kebenaran. Salisan perkara yang ketiga. Man usara minhum habasa hatta takdama fitnah. Yang ketiga yaitu kaum pemberontak yang tertawan menjadi tawanan, maka mereka dipenjara sampai fitnah ini padam, sampai fitnah pemberontakan padam. Selama si fitnah masih menyala ya kan, dikurung di penjara. Kalau nggak dikurung bahaya nih, gabung lagi dengan mereka membuat keonaran. Maka pemberontak-pemberontak yang tertawan maka dikurung di penjara sampai selesai fitnah. Kemudian perkara yang harus dijauhi yaitu rabi'an, yaitu la taznamu amwalahum, yaitu tidak boleh dijadikan ghanimah harta-harta pemberontak tidak boleh dijadikan ghanimah. Misalnya ada pemberontak di suatu daerah, kemudian dikepung ya kan. Di situ banyak kampung, isinya para pemberontak semua ya kan. Tentunya di situ ada rumah, di dalamnya ya ada harta-harta benda mereka ya kan. Masuk dikepung, kemudian satu. Nah, harta-harta ini tidak boleh dijadikan ghanimah, dikumpulkan kemudian dibagi-bagi, ini tidak boleh. Li anaha ka amwali ghairihim minal muslimin. Karena harta tersebut seperti harta-harta kaum muslim yang lainnya. Ya, padahal tidak, tetap mereka adalah orang-orang muslim. Sehingga tidak boleh terus kumpulkan, dibagikan. Ya, 1/5 diserahkan kepada pemimpin. Kemudian yang lainnya dibagikan kepada tentara-tentara. Tidak boleh seperti itu. La yajuzu iktinamaha, tidak boleh harta mereka dijadikan ghanimah atau harta rampasan perang. Libaqai milkihim 'alaiha, karena tetap kepemilikan itu adalah mereka yang mempunyai harta tersebut, yaitu tetap bagian dari kaum muslimin. Walaupun mereka merontak, walaupun mereka menyimpang. Wabadal intiqa'il intiqa'il kitali wa humudil fitnati man wajada minhum ma'lahu biyadi warihi akhwadahu. Dan setelah selesai memerangi, kemudian ternyata fitnah ini padam, ya kan? Ini pemberontak setelah diperangi, ya, sebagian sadar, sebagian lari, ya kan? Maka barang siapa yang mendapati harta pemberontak, ya, yang ada di tangan, maka sudah ambil saja. Ya, itu tatkala dia menemukan harta, tatkala memerangi mereka, lantas diambil. Wa ma talafa minhu alal harbi fa huwa hadarun. Dan apa yang hilang, musnah di waktu peperangan, maka ini adalah perkara yang sia-sia. Jiwa hilang, ya, nyawa hilang, harta hilang, ya sudah. Wa man qutila min al-faraqaini fil harbi ghairu matmunin. Dan orang yang terbunuh di kedua belah pihak, ya, baik itu pemerintah maupun pemberontak yang terbunuh di dalam peperangan, maka ini tidak ada qisas dan tidak ada diyat. Tidak ada qisas dan tidak ada diyat. Yang pernah ini membunuh pemberontak, tidak ada diyat. Tidak ada kisos. Buat dalam besar ini dapat kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di tempat yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.